بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita awali hidup kita dengan mengkaji Al-Quran, membiasakan telinga dan hati kita untuk selalu mendekatkan diri kita dengan kalamullah. Semoga hari ini lebih bermakna dan bermanfaat daripada hari sebelumnya. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 268. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Subhanallah, ayat ini masih membicarakan tentang infak dan sedekah, fungsinya di dalam kehidupan manusia, dan betapa infak dan sedekah dapat menimbulkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan akan berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memberikan rasa was-was, rasa takut terhadap orang-orang yang berinfak, sehingga seakan-akan orang-orang yang berinfak itu nanti akan jatuh miskin, orang-orang yang berinfak itu nanti akan berkurang hartanya, dan sehingga dia akan menjadi orang yang miskin. Padahal rasa takut yang dimasuki oleh syaitan ke dalam diri orang-orang yang berinfak ini sama sekali tidaklah benar adanya. Karena infak sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tidaklah membuat seseorang menjadi miskin. Bahkan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang telah kita kaji, dari ayat 262 sampai 262 sampai 268 ini menjelaskan paling tidak ada tiga fungsi daripada infak tersebut. Yang pertama, bahwa infak akan membawa keberkahan di dalam harta. Yang kedua, bahwa infak menghancurkan rasa benci, iri dan dengki. Yang ketiga, bahwa orang yang berinfak dijamin ketenangan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Infak memberikan ketenangan jiwa. Infak memberikan kesenangan dan ketentraman bagi orang-orang yang berinfak. Jadi tidaklah benar kalau orang-orang yang berinfak itu akan miskin sebagaimana yang dijanjikan oleh setan di sini. Malah sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang berinfak itu dengan karunianya yang begitu luas. Makanya ayat ini ditutup dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'un alim, maha luas karunianya yang tidak ada pernah bertepi. Kita tidak pernah meminta, Allah sudah memberi. Ada orang yang kufur kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan kenikmatan kepada diri, rezeki kepada orang tersebut, memberikan ya, berbagai hal yang terkadang ya, hal itu tidak kita upayakan. Oleh karena itu, marilah kita tetap berinfak, bersedekah, dan tidak pernah mengikuti bujuk rayu setan. Alhamdulillah di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Diharapkan sekali kontribusinya dalam mengembangkan ayat ini. Silakan Ustaz. Ya, kita melihat ayat ini merupakan peringatan dari Allah agar kita berhati-hati terhadap bujuk rayu setan yang dalam konteks ini adalah kebakhilan. Sebab kebakhilan ternyata hanya menjanjikan kemiskinan, kepapahan, dan pada ujung-ujungnya akan membawa atau menyuruh kepada kemungkaran. Nah, ini kalau saya melihat potongan ayat ini dengan situasi kondisi tanah air sekarang ini, ada relevansinya. Sebab kita melihat bahwa sebahagian besar para agnia, orang-orang kaya di kita ini, jarang sekali mau berinfak secara rutin kecuali hanya pada bulan-bulan Ramadan. Kenapa saya katakan begitu? Kita melihat harta yang didapatnya dengan jumlah infak yang dikeluarkannya tidaklah sebanding kalau hanya memang bulan Ramadan saja dia mengeluarkannya. Kenapa kefakiran yang terjadi? Ini kan menarik juga kita memperhatikannya. Sebab Allah melihat kekayaan itu bukan Allah melihat kemakmuran itu bukan lewat kekayaan orang per orang. Allah melihat kemakmuran itu ada bila seluruh masyarakat dapat memiliki harta, kesempatan untuk bekerja dan berkembang dengan baik dan sesuai dengan porsinya. Nah, bila setiap orang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkannya, orang-orang yang layak untuk mengeluarkan hartanya ternyata tidak memperhatikan tetangga dan orang-orang miskin. Itulah kefakiran yang hakiki. Dia merasa miskin karena memang dia merasa kurang terus. Yang miskin tadi yang tidak punya harta tetap miskin dalam artian materi dan realitasnya. Kenapa kepada fahsyah ujungnya? Kepada kekacauan ujungnya. Sebab kita melihat sekarang ya, bahwa orang-orang yang kaya ketakutan terhadap banyaknya hartanya. Ya, kalau fenomena ada yang ingin saya ceritakan bahwa sebelum-sebelum reformasi misalnya atau jauh sebelum itu, para agnia, orang-orang kaya yang punya rumah besar itu mereka tidak perlu menutup pagarnya dengan dengan ini ya, dengan plastik gitu misalnya, fiberglass. Karena memang tidak ada merasakan ragu kalau rumahnya dimasukin maling walaupun ditinggal satu hari dua hari. Tapi kita lihat sekarang setiap rumah membuat fiberglass yang sangat tinggi dan sangat tidak tembus pandang, sehingga kecantikan rumahnya pun gak bisa dinikmati oleh para pengguna jalan gitu misalnya. Yeah, kenapa? Ini kan bukan itu yang saya lihat. Kenapa? Karena itu tadi fahsya itu tadi sudah merajalela. Yeah, sudah berkembang. Dan dia pun otomatis secara alamiah akan melakukan itu karena dia takut hartanya diambil. Kenapa hartanya diambil? Karena orang tidak punya pekerjaan. Karena kefakiran merajalela gitu. Nah, ini akibat, sebab akibat sebenarnya, yeah, Pak. Betul. Mungkin ini dapat. Ya, saya juga ingin sedikit menambahkan. Terkadang kita bertanya apa yang membuat seseorang itu takut untuk menginfakkan hartanya. Ya, mungkin jawaban yang paling mudah itu adalah karena terlalu banyak memikirkan ini dan itu, takut nanti kekurangan keluarga dan sebagainya. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih mudah lagi, takut miskin, gitulah bahasanya. Akan tetapi saya pribadi melihat bahwa sebenarnya sifat kebakhilan itu sebenarnya berangkat dari yang pertama, rasa ketidakpercayaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menganggap bahwasanya dia yang bekerja maka dia akan mendapat hasil, tidak diperkirakannya bahwa sebenarnya yang memberikan hasil, memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah karena orang yang bakhil itu sebenarnya berangkat daripada pandangan sempit tentang kehidupan. Dia hanya memikirkan bahwa hidup itu ya hanya ini saja. Oleh karena itu dipikirkan yang ini-ini saja, tidak usah dipikirkan yang ke depan. Ya, ini kan pandangan yang sempit. Dan ini bukan menggambarkan satu gambaran seorang muslim yang hakiki. Ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana kita harus belajar dengan para salafus salih dan para sahabat. Kita kenal seorang Salman Al-Farisi. Beliau adalah seorang, termasuk salah seorang bangsawan di daerah Parsi sana. Beliau setelah memeluk agama Islam itu sangat dihormati oleh para sahabat. Sampai ketika akhir ajalnya, ketika sakaratul maut sudah semakin mendekati, dia bertanya kepada salah seorang sahabat yang pada saat itu sudah berkumpul di dekatnya, aku takut satu hal, aku takut harta yang kumiliki ini masih dalam bentuk harta yang ingin kukuasai sendiri. Coba kalian lihat apakah di dalam rumahku ini ada harta yang bisa kuimpakkan kepada orang lain. Oleh para sahabat ditanya, wahai Salman, engkau tidak meninggalkan apa-apa selain ada satu mangkok kecil untuk minum dan juga piring dari batu. Itu saja. Jadi enggak usah takut bahwa harta yang engkau miliki selama ini telah engkau nafkahkan kepada orang lain. Coba bayangkan seorang Salman Al-Farisi, beliau adalah seorang pemimpin pada masanya. Dan beliau mendapatkan gaji 5.000 dirham. Akan tetapi tidak satu dirham pun beliau pakai untuk kebutuhan diri sendiri. Beliau bekerja menganyam bambu lah kalau kita saat sekarang ini. Jadi ada hasil 1 dirham untuk modal, 1 dirham untuk keluarganya, dan 1 dirham untuk diinfakkannya. Yang 5.000 tadi sebagai hasil dari sebagai honor dia sebagai pemimpin pada saat itu dia nafkahkan semuanya untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi sampai pada akhir sakaratul mautnya dia masih berpikir, aku masih menyimpan harta yang belum kuberikan kepada orang. Jadi ini adalah rasa yang bersih daripada segala sifat kebakilan dan kekikiran sahabat. Ya, mungkin kita banyak belajar daripada mereka. Ya. Masya Allah, memang kalau kita melihat sirah Nabawiyah dan sirah para salafus saleh, terkadang kita kembali bertanya kepada diri kita, ini kisah yang benar atau enggak, kan begitu? Karena apa? Karena begitu mulianya kehidupan mereka itu. Seolah-olah dia mengawang. Iya, seakan-akan itu ada satu-satu hal cerita yang dibuat-buat. Saya jadi teringat juga dengan kisah Mus'ab ibn Umair. Ya, ketika beliau ingin dikafani, tapi ya, realistis itu ya, betul-betul terjadi. Betul, terjadi. Betul, terjadi. Ya, ketika beliau dikafani, beliau adalah anak bangsawan kota Mekah. Siapa yang tidak kenal dengan Mus'ab ibn Umair? Yang ketika dia berjalan saja minyak wanginya itu tercium satu kota Mekah ketika itu. Ketika dia meninggalkan dunia ini, kain kafannya itu ketika dikafankan itu tidak cukup. Allahu Akbar. Ditarik ke kepala terbuka kakinya. Ditarik ke kaki, terbuka kepalanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik ke kepalanya dan kakinya itu ditutup dengan rerumputan yang berasal dari idhir atau rumput wewangian. Jadi subhanallah, memang kalau kita melihat infak ini yang pernah dicontohkan oleh para sahabat, para salafus saleh, ya mungkin kita bisa mengatakan apa yang kita lakukan selama ini dari infak dan sedekah belum adalah apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Ya, memang hidup ini semakin tinggi pemasukan, ada satu prinsip, semakin tinggi tingkat pemasukan, semakin tinggi juga tingkat kebutuhan. Betul. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran di sini, bahwa setan itu senantiasa menjanjikan kefakiran kepada dirimu, memang betul. Betul. Artinya apa? Kalau sudah pemasukan banyak, tetapi tingkat kebutuhan juga tinggi, akhirnya kapan mau puasnya, kan begitu? Iya. Dan kapan mau bersedekah? Kapan mau bersedekahnya? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, jika seorang anak Adam itu diberikan satu gunung Uhud terbuat dari emas, masya Allah, maka dia akan meminta gunung yang kedua. Allah Allah. Jika diberikan yang kedua, dia akan meminta yang ketiga sampai mulutnya itu disumbat oleh tanah. Artinya sampai dia mati barulah dia kemudian berhenti meminta. Allah Artinya Allah. Tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki. Jadi para pendengar rahimakumullah, kalau mari kita berkaca dari kisah yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, oleh Ustaz Hanafi, ya, kisah-kisah yang sangat menyentuh sanubari kita. Mari kita awali pagi ini dengan bertanya, memunculkan pertanyaan dalam diri kita. Adakah infak yang telah kita berikan di jalan Allah, infak yang kita berikan kepada keluarga kita, sanak famili, jiran tetangga, selama ini telah memadai dari apa yang kita miliki? Jika seorang Salman Al-Farisi masih mempertanyakan dirinya, apakah aku ini orang yang berinfak atau tidak, padahal yang dia tinggalkan di rumahnya adalah sebuah mangkuk. Kalau kita melihat hari ini ketika seseorang meninggal, ya, yang ditinggalkannya bukan hanya rumah, tapi mungkin rumahnya bukan satu, beberapa rumah, beberapa kendaraan, bahkan mungkin beberapa istri. Jadi ini yang perlu kita renungkan kembali. Semoga harta yang kita miliki ini adalah harta yang berkah. Jiwa yang kita miliki adalah jiwa yang tenang, ya, karena ketenangan itu hanya diperoleh dari infak dan sedekah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, mudah-mudahan ada secercah pencerahan di dalam diri kita dengan kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Marilah kita senantiasa mengkaji Al-Quran, karena hanya dengan Al-Quranlah hidup kita akan menjadi tenang. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansyah, memohon maaf atas segala kekhilafan. Bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana, mengucapkan syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.